menjadilah sebuah gerakan komunis, gerakan orang-orang yang menganut faham komunisme. Maka gerakan mereka tidak terlepas dari tindakan yang membahayakan kepada orang lain, kepada masyarakat. Di antara bentuk bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan radikalis, dan bahaya ini kalau kita perhatikan, radikalis di Indonesia tidak semata komunis, tapi ada yang lainnya yang sudah kita kenal dan sudah diidentifikasi secara mendalam oleh aparatur keamanan di negeri kita, seperti gerakan radikalis teroris dengan latar belakang pemahaman Khawarij. Ini yang ada di Indonesia diantaranya. Yang memiliki latar belakang pemahaman Khawarij, diantaranya ISIS, kemudian Al-Qaeda, kemudian juga Jamaah Islamiyah, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah yang ada di Indonesia, yang pimpinannya adalah diantaranya Abu Bakar Ba'asyir, yang telah berbaiat ke pimpinan ISIS di Baghdad, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka gerakan dengan latar belakang Khawarij ini pun, khususnya yang ada di Indonesia, tidak lepas dari pemahaman orang-orang terdahulu mereka. Sehingga kemudian pemahaman Khawarij itu tumbuh di Indonesia, tidak lepas dari pendahulu-pendahulu mereka yang hidup sebelum mereka. Siapa? Kalau kita mempelajari sejarah yang ada di negeri kita, kita akan temukan bahwasannya yang menyebarkan pemahaman Khawarij di Indonesia sebagai pendahulu diantaranya adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini memiliki pemahaman Khawarij. Kiainya saja yang di Garut, pondok pesantrennya diserang. Bukan diserang dalam bentuk dilempari batu. Diserang dengan senjata api. Diberondong, ditembaki. Namanya siapa itu? Kiai Yusuf Tuwaisiri atau siapa? Ya. Diserang. Padahal itu gurunya juga. Hanya dengan sebab apa? Gurunya tidak setuju dengan gaya perjuangan Kartosuwiryo yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Maka diserang pondok pesantrennya. Ini pemahaman Khawarij. Singkat kata, berjalanlah sudah perjalanan waktu. Akhirnya, kelompok Kartosuwiryo yang menamakan Darul Islam ini diperangi oleh pemerintah sebagai bughat pemberontak. Kartosuwiryo ditangkap, para pengikutnya ditangkap pula. Kartosuwiryo dieksekusi hukuman mati di Pulau Seribu. Kemudian para pengikut Ring Satu ditahan. Di antara para pengikut Ring Satu ada yang bernama Haji Ismail Pranoto. Lebih dikenal dengan Hispran. Setelah bebas, pengikut ring satu ini ingin membuat gerakan baru lagi. Sehingga apa? Merekrut, melakukan perekrutan di daerah-daerah. Di antaranya yang datang ke Solo, ke Jawa Tengah, Kudus dan Solo adalah Haji Ismail Pranoto ini. Hispran ini ketemu dengan Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar baiat ke Haji Ismail Pranoto ini. Sehingga kemudian jaringan ini membangkitkan kembali pemahaman Darul Islam. Di sini menjadi pemahaman Khawarij ini menjadi tumbuh dengan generasi keberapa? Generasi kedua. Maka karena Abdullah Sungkar waktu itu membawa pondok pesantren, orang-orang di pondok pesantren dibawa kepada pemahaman Khawarij itu. Sehingga kemudian orang-orang model Ali Gufron, Mukhlas, dan yang seangkatannya itu memegang pemahaman seperti itu. Seiring dengan itu ada peristiwa Afghanistan. Maka kemudian generasi baru dari pemahaman Khawarij ini dikirim ke Afghanistan. Yang tadinya cuma memahami Islam berdasar pemahaman Khawarij, sekarang pemahaman Khawarij itu dilengkapi lagi dengan kemampuan merakit bom, kemampuan menggunakan senjata, kemampuan militer. Sehingga pemahaman jihad mereka yang mereka pahami seperti itu ditambah dengan kemampuan teknis di lapangan. Nah, Abdul Sungkar dan Abu Bakar Basir dikejar-kejar pemerintah, lari ke Malaysia. Di Malaysia, tepatnya di wilayah Kampung Sungai Tiram, Johor Baru, Malaysia, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Luqmanul Hakim. Sekarang pendidikannya cuma gedung aja udah, enggak ada. Pesantrennya ditutup oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia tegas, tutup, tutup. Syiah tidak boleh, tidak boleh, dilarang. Tidak lagi terungkit-ungkit, ini HAM. HAM, HIM-HUM, enggak ada. Tegas, Syiah tidak boleh di Malaysia. Termasuk ajaran radikalisme, terorisme, seperti pemahaman Khawarij. Mereka akhirnya dari sana, Malaysia, pulang dari Afghanistan, pulang ke Malaysia, melakukan gerakan di Indonesia. Ketika Ambon rusuh, timbul konflik, Poso timbul konflik, bibit-bibit mereka yang dari Afghanistan itu tersalurkan di sana. Sampai kemudian melakukan aksi bom Bali dan yang lain. Itu generasi berikut. Nah, ini sejarah akar pemahaman kenapa Khawarij, pemahaman Khawarij ada tumbuh di Indonesia. Sehingga kalau kita perhatikan sejarah ini, maka aksi radikalisme, terorisme dengan latar belakang pemahaman Khawarij memang sudah sejak dulu bibit-bibit, bahkan bukan bibit lagi, sudah merupakan aksi gerakan itu sudah ada. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita waspadai pula, bahwasanya radikalisme, terorisme itu bisa tumbuh dan berkembang dengan latar belakang pemahaman Syiah Rafidhah. Kalau tadi kan gerakan dengan latar belakang pemahaman Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, atau sekarang namanya apa, Ansar Tauhid misal. Sekarang ada dengan latar belakang Syiah Rafidhah. Ini pun kalau dibiarkan oleh pemerintah akan menjadi gerakan radikalis teroris. Apa buktinya? Dari sejarah kita tahu runtuhnya Daulah Abbasiyah diantaranya adalah akibat perbuatan orang Syiah Rafidhah. Di mana mereka bisa melakukan gerakan clandestine menyusup ke pemerintahan Daulah Abbasiyah sampai kemudian menjadi penentu kebijakan negara, yang kebijakan negara itu diantaranya mengurangi jumlah pasukan tentara yang dimiliki oleh Daulah Abbasiyah. Muhammad Nasiruddin At-Tusi, Rafidi, dan Al-Alqamah. Dua orang Syiah Rafidhah, penganut Syiah Rafidhah. Mereka kemudian akhirnya melakukan pembusukan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sampai akhirnya Daulah Abbasiyah tidak memiliki kekuatan militer. Dalam keadaan militernya lemah, orang Syiah Rafidhah yang ada di tubuh pemerintahan ini bermain mata dengan tentara Tatar, Genghis Khan. Hulagu kan atau Genghis Khan? Tentara Tatar. Yang akibatnya tentara Tatar bisa menyerang masuk ke kota Baghdad. Membunuh sekian ratus ribu kaum muslimin. Sampai sungai yang membelah kota Baghdad waktu itu berubah airnya menjadi berwarna merah. Karena jenazah-jenazah kaum muslimin yang dibantai dibuang ke sungai tersebut. Ini akibat pengkhianatan orang Syiah Rafidhah. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai oleh tentara Tatar ini. Kemudian sungai itu pun berubah menjadi kebiru-biruan airnya. Setelah apa? Setelah perpustakaan yang di situ disimpan makhthutat para ulama, kitab-kitabnya dibuang ke sungai tersebut. Ini menghancurkan ilmu pengetahuan yang ada di kota Baghdad. Karena Baghdad waktu itu menjadi pusat keilmuan. Sehingga banyak perpustakaannya pun dianggap sebagai perpustakaan terbesar. Sekali lagi ini akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Itu sejarah masa lalu. Sejarah-sejarah lainnya Syiah mencuri Hajar Aswad dari dinasti Qaramithah, bahkan membantai, membunuh Amir Makkah. Kalau sekarang mungkin semacam wali kota atau gubernur Makkah, penguasa Makkah waktu itu, dibunuh dan dibantai keluarganya. Kemudian Hajar Aswadnya dibawa selama 20 tahun. Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Ini perbuatan Syiah Rafidhah. Dan banyak lagi kalau kita berbicara tentang masalah sejarah kejahatan daripada kaum Syiah Rafidhah. Di masa sekarang pun, kalau kita memperhatikan bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah mengacak-acak negeri-negeri kaum muslimin, sampai butir-butir keputusan di dalam sidang OKI, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, yang baru kemarin tanggal 10-15 April yang lalu, ya, baru satu bulanan yang lalu, kurang lebih. Sampai membuat keputusan hasil konferensi OKI ini yang dihadiri juga oleh wakil presiden kita. Karena anggota OKI itu ada sekitar 57 negara. Di antara butir keputusannya, bahwasannya pemerintah Iran tidak boleh campur tangan dalam mengintervensi urusan dalam negeri negara muslim. Kenapa demikian? Karena anggota-anggota OKI sudah resah dengan tindak tanduk orang-orang Syiah Rafidah yang didukung oleh pemerintah Iran. Apa buktinya? Buktinya pasukan rahasia Iran, Pasdaran, bekerja sama dengan kelompok Hizbullah. Kelompok Hizbullah ini berdasarkan sidang Liga Arab, Persatuan Negara-Negara Arab. Kelompok Hizbullah ini dinyatakan sebagai organisasi teroris resmi. Tentara rahasia Iran bekerja sama dengan Hizbullah melatih teroris di negeri Bahrain. Itu keterlibatan terorisme negara Iran. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Syiah Rafidah adalah kelompok teroris. Nah, bukti lainnya, negara Iran mensuplai senjata-senjata ke kalangan Syiah Rafidah di Yaman, yang hingga sekarang ini Yaman dalam keadaan berkecamuk perang antar warga mereka. Kenapa demikian? Karena kalangan Syiah di Yaman didukung oleh Iran. Awalnya di Iran ada organisasi pemuda namanya Syababul Mukmin. Namanya berkembang menjadi organisasi politik. Namanya berubah menjadi Hizbul Haq. Ketika menjadi organisasi politik, sebagian mereka masuk ke legislatif, jadi anggota DPR. Termasuk yang menjadi anggota DPR adalah siapa, kakaknya Abdul Malik Al-Houthi. Mereka masuk kakaknya. Kemudian sampai akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Melakukan pemberontakan. Jadi dari sejarah masa lalu Syiah Rafidah, kalau ditarik lagi sejarahnya sampai ke Abdullah bin Sabah, ya, semuanya berlumuran darah. Abdullah bin Sabah memprovokasi orang-orang Mesir sehingga kemudian mengepung kediamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian klimaks daripada pengepungan itu terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang mendalangi? Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Al-Yahud. Dan demikian juga Syiah Rafidah tidak lepas dari Yahudi. Sampai sekarang ini Syiah Rafidah selalu sejarahnya diwarnai dengan lumuran, dengan berlumuran darah kaum muslimin. Tapi kan di Indonesia belum. Siapa yang belum? Siapa yang mengatakan belum? Di Indonesia sudah. Cuma mungkin kita menganggapnya itu kejadian biasa. Contohnya mana? Ya, karena di Indonesia Syiah ini kan belum besar. Masih kecil kan? Tapi kecil sudah berani. Contohnya mana? Contohnya di Madura. Yang akibatnya kaum Syiah diserang oleh kaum Muslimin. Siapa yang mengawali kerusuhan ini? Yang mengawali kerusuhan ini adalah orang Syiah Rafidah. Siapa itu? Namanya Tajul Muluk. Tajul Muluk ini pimpinan Syiah di Madura tersebut. Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran yang ada di tangan kaum Muslimin sekarang ini belum sempurna. Kaum Muslimin marah, jelas. Maka terjadi kerusuhan di Madura. Dalam posisi Syiah Rafidah dalam keadaan masih kecil. Kekuatannya masih kecil. Tapi sudah berani. Penyerangan Bukit Az-Zikra di Sentul, Bogor. Siapa yang melakukan? Syiah Rafidah. Satpamnya dikepung dan seterusnya diserang. Kan begitu? Syiah Rafidah. Mereka sekarang kecil dan belum bersenjata. Tapi mereka sudah melakukan gerakan klandestin, penyusupan. Sudah ada yang jadi anggota DPR pusat. Dari kalangan Syiah. Gitu? Sudah. Dan di negara kita yang sangat terbuka sekali, orang-orang dari Iran masuk, keluar, masuk negara kita bebas. Dalam rangka kaderisasi Syiah. Kalau di Malaysia mana bisa? Karena Syiah sudah dianggap sebagai ajaran aliran yang terlarang. Di Indonesia bebas. Ya. Sampai wanita-wanitanya berani untuk menawarkan mut'ah, kawin kontrak. Karena bagi mereka itu ibadah. Nanti kalau ada orang dituduh Syiah, mereka takiyah. Takiyah bagi mereka ibadah. Boleh berbohong kepada orang lain. Apalagi kepada selain penganut Syiah. Bagi mereka itu ibadah. Dan ajaran-ajaran mereka ini adalah menjadi bibit konflik yang akan menjadikan Indonesia menjadi diwarnai dengan berbagai konflik. Kenapa? Sekarang di dalam ajaran Syiah, mereka mencela para sahabat. Bagaimana mungkin kaum Muslimin di Indonesia akan menerima sahabat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicela oleh mereka? Karena kaum Muslimin di Indonesia adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah, yang tentu saja tidak rela para sahabat dicaci maki. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang. Sehingga ini akan menjadi bibit-bibit konflik. Kalau pemerintah tidak segera melakukan tindakan terhadap kelompok Syiah sebagaimana di Malaysia, ini hanya tinggal menunggu bom waktu. Karena Syiah akan semakin agresif, besar, sementara kaum Muslimin yang mayoritas di negara kita ini tidak suka dengan ajaran Syiah. Ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan keamanan negara. Akan membahayakan stabilitas nasional. Karena itu pemerintah harus segera bertindak terhadap kelompok Syiah Rafidah. Jangan menunggu sampai besar. Jangan dikira Syiah ini tidak seperti PKI. Jangan dikira Syiah ini tidak seperti PKI. PKI ingin melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan. Jangan dikira Syiah ini nanti tidak akan melakukan penggulingan kekuasaan. Apa contohnya? Contohnya di Yaman. Begitu kaum Syiar Rafidah sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki senjata, mereka memberontak pemerintah untuk menggulingkan presiden yang sah. Itu bukti. Bukti sebelumnya, revolusi Iran menggulingkan Reza Pahlavi, Raja-Raja Reza Pahlavi. Dipimpin Khomeini, kemudian menggulingkan kekuasaan. Itu Syiah Rafidah. Ujung-ujungnya adalah untuk melakukan penggulingan kekuasaan. Manakala mereka sudah kuat, manakala mereka sudah memiliki persenjataan yang memadai. Jadi persis sama nanti dengan PKI melakukan pemberontakan. Dan ini harus diwaspadai oleh pemerintah, oleh aparat keamanan mulai sekarang untuk menekan. Karena tidak jauh berbeda Syiah dengan PKI ini, komunis. Tidak jauh berbeda. Mereka ya, hanya beda latar belakang saja. Hanya beda latar belakang. Tapi arahnya akan mengganggu stabilitas nasional. Stabilitas negara kita. Dan tidak akan beda juga kalau dulu seandainya, walhamdulillah PKI tidak berkuasa. Seandainya PKI berkuasa, kaum muslimin yang dihabisi. Betul tidak? Belum berkuasa saja kaum muslimin sudah digorok. Kaum muslimin sudah dibantai. Kaum muslimin sudah dimasukkan ke lubang-lubang sumur. Itu belum berkuasa PKI, komunis. Ya. Kalau sudah berkuasa, entah apa jadinya. Ya. Kalau sudah berkuasa, ya buktinya di Uni Soviet. Stalin berkuasa, kaum muslimin dihabisi. Tidak hanya kaum muslimin, rakyat semuanya yang tidak setuju dengan garis perjuangan komunis, dihabisi. Sama Syiah juga begitu. Syiah berkuasa, kaum Sunni dihabisi. Ahlu sunnah akan dihabisi. Dan itu terbukti. Ketika mereka memberontak. Buktinya di mana? Di Yaman. Dihabisi kaum muslimin. Ahlu sunnah dihabisi. Damaj kan diserang habis. Dan banyak bukti-bukti yang lain. Akibat dari ketika Syiah Rafidah dikuasai. Di Yaman, ketika Syiah Rafidah menguasai provinsi Sa'da dan Damaj itu ada di provinsi Sa'da. Dihabisi. Disikat habis. Ini Syiah Rafidah. Sama PKI dengan Syiah Rafidah. Tidak akan memberi kesempatan hidup ya, kaum Sunni bagi kalangan Syiah Rafidah. Coba tanya ke Iran, apakah di negeri Iran ada ahlus sunnah di sana? Jadi kalau komunis berkuasa, kaum muslimin dan rakyat lainnya yang menentang kebijakan komunis akan dibantai. Demikian juga kalau Syiah Rafidah berkuasa, maka Ahlus Sunnah pun akan dibantai. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Ini terkait dengan radikalisme, terorisme yang dilatar belakangi pemahaman Syiah Rafidah. Kemudian pemahaman lainnya, radikalisme, terorisme di Indonesia itu bisa timbul dari pemahaman komunisme. Itu juga bisa. Dan bagaimana komunisme sudah kita bicarakan pada session yang pertama tadi. Jadi pemahaman komunisme adalah menjadi sumber radikalisme, sumber terorisme yang bisa berkembang di negara kita. Oleh karena itu, PKI itu adalah organisasi teroris. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau orang yang 5 orang membunuh di Jalan Tamrin dengan pistol, sudah kita katakan teroris, maka apa yang akan kita katakan kepada sekumpulan sekian ratus orang yang membunuh dengan senjata Thompson? Rentetan senjata Thompson. Orang diberondong dalam keadaan tidak bersenjata di rumahnya. Jenderal-jenderal itu. Lantas apa yang akan kita katakan kepada mereka? Kalau yang di Jalan Tamrin dengan pistol saja sudah kita katakan terorisme, maka apa yang akan kita katakan kepada orang yang membunuh tuan rumahnya yang dalam keadaan tidak bersenjata dengan berondongan senjata laras panjang? Apa yang akan kita katakan? Terorisme juga. Jadi PKI adalah organisasi teroris. Dan memang itulah yang diciptakan oleh PKI. Membuat masyarakat menjadi ketakutan. Menjadi takut. Menjadi takut. Tiba-tiba orang diculik, hilang. Tidak diketahui. Tiba-tiba kemudian orang mati, dibantai, dan seterusnya. Ini PKI, komunisme. Dan juga yang merongrong, yang menyebabkan tumbuhnya radikalisme, terorisme, jangan kita lupakan kaum liberalis. Dengan adanya pemahaman liberal, negara kita menjadi negara yang segala macam faham tumbuh. Iya tidak? Alasannya apa? Alasannya HAM. Alasannya apa? Alasannya ini negara demokrasi. Alasannya apa? Ini kebebasan berpendapat. Alasannya mereka begitu. Sehingga apa? Sehingga PKI tumbuh, Syiah tumbuh, teroris juga tumbuh. Dan yang memperjuangkan ini siapa? Kaum liberal. Sampai mereka memperjuangkan apa? LGBT pun. Iya. Apa sih LGBT? Santri ada yang tahu enggak LGBT? L apa? Lesbian. B LGG gay. Gay itu apa? Kalau lesbian apa? Perempuan senang perempuan. Kalau gay, laki senang laki. Ya. Percuma ganteng kalau senang sama yang ganteng. L, G, B, seksual. T, transgender. Apa itu transgender? Alah, tinggal bilang bangki gitu aja kok. Pakai trans-trans segala. Kan bahasanya sudah ada, banci kan gitu. Bikin orang, apa sih transgender itu? Tinggal banci gitu aja. Jadi kalau singkatannya mau dirubah LGBT juga gak apa-apa. Kaum liberal memperjuangkan LGBT. Sampai mereka memperjuangkan agar undang-undang perkawinan tahun 1974 yang mengatur bahwasannya yang namanya perkawinan atau pernikahan itu adalah dua pasang manusia yang berlawan jenis. Sampai ingin pasal itu dianulir. Sampai diperjuangkan ke Mahkamah Konstitusi supaya pasal ini dianulir. Kenapa? Karena pasal ini tidak akomodir kalau ada laki-laki mau kawin sama laki-laki. Iya kan? Semuhun Pak Didin. Ah iya. Saya tanya Sunda, jawabnya bahasa Indonesia. Tidak akan bisa. Di negara kita tidak akan bisa. Laki-laki kawin sama laki-laki. Perempuan kawin dengan perempuan. Karena apa? Undang-undang perkawinan 1974 tidak mensahkan pernikahan seperti itu. Makanya para pejuang liberal memperjuangkan untuk supaya undang-undang ini dirubah, dianulir. Siapa yang memperjuangkan? Orang-orang liberal. Para pendukung homoseksual. Seperti siapa? Di antaranya profesor. Ini yang mendukung ini profesor-profesor, doktor-doktor. Profesor Dr. Siti Musda Mulia. Di IAIN mana? Semarang, Sunan Wali apa? Di IAIN Wali Songo. Mereka sudah terang-terangan menulis menganjurkan homoseksual di dalam buletin resmi fakultas mereka. Fakultas Tarbiyah kalau tidak salah waktu itu. Atau Usuluddin. Sudah biasa. Nah, jadi yang akan memperparah keadaan Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia akan hancur, di antaranya adalah kaum liberal ini. Lebih daripada itu, kaum liberal merusak pemahaman agama kaum muslimin. Kalau kaum muslimin agamanya sudah rusak, terus mau apa yang diharapkan? Mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin turun. Kalau pemahaman agamanya rusak. Waliyadzbillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Itu yang dirusak. Dan mereka, orang-orang imperialis, memasang kaki tangan mereka, antek-anteknya ini di Indonesia. Yang antek-anteknya mereka itu gelarnya profesor, doktor. Dan ketika isu komunisme ini ada di Indonesia, antek-anteknya mengatakan, kok ribut-ribut tentang komunis? Itu kan ilusi saja. Pemerintah terlalu ketakutan, katanya. PKI itu gak akan bangkit lagi. Oh, di dunia, di seluruh dunia PKI ini sudah istilahnya itu sudah tidak laku. Komunisme itu sudah hancur. Tidak laku. Jadi kalau ada orang membangkit-bangkit komunisme, itu ilusi. Katanya begitu. Siapa yang mengatakan? Orang-orang liberal. Sehingga kita kemudian lengah. Oh iya, di dunia-dunia itu komunisme sudah gak laku. RRC saja yang katanya partainya komunis, tapi sistem ekonominya kapitalis. Di Soviet juga begitu. Setelah ada gerakan Gorbachev dengan glasnost dan perestroikanya, PKI juga hancur. Yang ada cuma di Korea Utara saja. Itu mereka yang selalu dengung-dengungkan oleh kalangan liberal. Supaya kita lengah. Kenapa? Karena mereka mengharapkan komunisme tumbuh di Indonesia. Tumbuh di Indonesia. Dan di Indonesia untuk menjadikan komunis itu tumbuh, komunisme itu tumbuh, itu sangat besar. La samahallah. Sangat besar. Kenapa? Karena keadaan masyarakat di Indonesia masih banyak yang dalam keadaan dari kalangan fuqara wal masakin. Ilmu agamanya, imannya masih lemah. Kemudian struktur masyarakat, strata masyarakatnya masih banyak yang bekerja di level-level buruh, karyawan, buruh-buruh tani, pedagang kaki lima, abang-abang beca, nelayan. Itu semua menjadi sasaran empuk kaum komunis. Untuk membangun komunisme, untuk membangun partai komunis baru. Dan kalau komunisme mau bangkit, pernyataan anggota DPR sendiri yang anaknya, yang dia itu adalah anaknya tokoh PKI, yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, mereka dia menyatakan saya bercita-cita mendirikan Partai Komunis Indonesia. Siapa pengikutnya? Ya nanti anak cucu saya itu ibu berapa? Saya, saudara-saudara saya sudah berapa? Terus anak cucunya anggota-anggota PKI yang dulu ini juga masih bisa didekati. Artinya mereka sudah berhitung kalau mendirikan partai itu ada pengikutnya. Jadi bukan ilusi. Jadi bukan merupakan hantu kalau PKI itu mau tumbuh. Mau bangkit lagi itu bukan hantu. Hantunya itu liberal. Yang nakut-nakutin orang. Supaya tidak komitmen kepada agamanya. Ini. Jadi salah. Orang anaknya Aidit sendiri, Ilham Aidit mengatakan komunisme di Indonesia akan tetap tumbuh. Kalau di Indonesia masih ada kemiskinan. Ya enggak? Ini anaknya Aidit ini yang mengatakan. Ilham Aidit. Artinya apa? Mereka masih menginginkan kebangkitan komunisme itu. Terlepas nanti nama partainya, apakah masih Partai Komunis Indonesia, atau masih singkatannya Pecinta Kopi Indonesia, atau apa. Tapi yang jelas haluan ideologi perjuangannya, komunisme, Marxisme, Leninisme. Bahkan mungkin Maoisme. Dan sejarah di Indonesia tidak bisa kita lupakan. TKI ketika melakukan pemberontakan Madiun kemudian diberi pengampunan, ya toh? Dimaafkan sudah oleh pemerintah. Terus melakukan lagi atau tidak? Melakukan lagi tahun 65. Ya. Kata orang Solo, orang kapok-kapok we. Melakukan lagi. Dan ini sudah dilarang, mau dibangkit-bangkitkan lagi. Mau dibangkit-bangkitkan lagi. Ini komunisme. Maka sangat berbahaya sekali. Apapun bentuknya. Dan yang memperjuangkan semua ini adalah kaum liberalis, sekularis, pluralis. Tiga nama ini sudah dilarang oleh MUI sebetulnya. Fatwa MUI tahun 2005. Saya lupa nomornya. Itu sudah melarang liberalisme, pluralisme, sekularisme. Haram hukumnya. Coba nanti dicek lagi. Saya lupa nomornya. Tapi 2005 MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ini faham ini juga harus diwaspadai. Karena ini yang akan menumbuhkan segala macam bibit-bibit kekufuran ini. Gerakan-gerakan kufur ini terus bertebaran karena para pejuangnya diantaranya, yang memperjuangkan diantaranya kaum liberalis, sekularis, pluralis. Ya, buktinya saja. Ya. Orang-orang PKI sekarang yang ingin supaya kuburan massal orang-orang PKI yang mau dibantai, orang-orang PKI yang sudah dibantai kemudian dikuburkan secara massal. Siapa yang menggerakkan supaya kuburan itu dijadikan alat bukti untuk digali lagi sehingga jadi alat bukti? Siapa? Di antaranya Komnas HAM. Di antaranya Komnas HAM yang bersemangat dan yang menyerahkan data ini kuburannya di sini. Komnas HAM. Dengan atas nama hak asasi manusia. Memangnya yang manusia itu cuma PKI saja. Memangnya kaum muslimin bukan manusia. Kalau mau digali, Gali sekalian yang lainnya juga. Di mana itu kuburan-kuburan para kiai itu? Yang digorok, disembelihi oleh orang-orang komunis. Mana? Ya. Itu karena memang Komnas HAM punya agenda politik tersendiri. Ya. Dan orang-orang liberal sebagai antek-antek imperialis, ya, tentu sudah punya agenda tersembunyi untuk menekan waliul amr kita, pemerintah kita. Maka banyak-banyak berdoa kepada kaum muslimin untuk mendoakan waliul amr agar diberi kebaikan, agar diberi penjagaan dari tangan-tangan, dari pemikiran-pemikiran jahat yang akan menjadikan kaum muslimin mendapatkan kesulitan-kesulitan. Banyak berdoa kita untuk kebaikan waliul amr. Dan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh salafuna saleh. Jadi radikalisme terorisme adalah gerakan yang berbahaya karena mereka jelas menghalalkan pertumpahan darah, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh jiwa tanpa hak, membunuh jiwa manusia tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la wala taqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq. Mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah haramkan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu ya kalau seorang membunuh ya hukumnya bunuh lagi, qisas. Itu pun melalui proses peradilan, bukan dengan main hakim sendiri. Tapi yang menentukan peradilan, pemerintah. Nanti yang menghukum qisasnya juga ditunjuk oleh pemerintah, bukan sendiri-sendiri, kan begitu. Itu qisas. Begitu juga seseorang boleh dilenyapkan jiwanya kalau dia mengaku kepada pemerintah, kepada waliul amr telah berzina, sementara dia termasuk muhsan, orang yang sudah menikah. Atau orang yang bisa mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi ini sebagaimana melihat ember masuk ke dalam sumur. Melihat persinahan itu. 4 saksi ini. Bukan katanya dan katanya. Cenah jeng baruk. Bukan. Tapi menyaksikan langsung. Maka itu pun melalui proses peradilan. Ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga ia kemudian diputus untuk dihukum rajam misalnya. Atau orang yang murtad. Dan seterusnya. Yang semuanya adalah waliul amr yang melakukannya. Untuk menghilangkan jiwa manusia secara hak. Karena ada alasan yang dibenarkan syariat. Dan semuanya aksi-aksi radikalisme, terorisme, baik dengan latar belakang khawaris, dengan latar belakang syiah rafidah, dengan latar belakang pemahaman komunisme, ya, atau separatisme, semuanya mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Dan akibat daripada radikalisme, komunisme, ataupun yang lainnya, entah dengan latar belakang pemahaman khawarij ataupun syiah rafidah, itu pasti dengan adanya tindakan radikal, radikalisme, terorisme, akan menumbuhkan rasa takut di masyarakat. Tahun 65 masyarakat takut. Ya. Makanya masyarakat daripada didahului dibunuh komunis, lebih baik mendahului untuk membunuh komunis, kan gitu. Sehingga yang sekarang katanya ada kuburan massal orang-orang PKI. Ya karena masyarakat takut. Orang PKI kalau didiamkan nyerang kaum muslimin. Daripada nyerang didahului diserang oleh PKI, ya udah tak serang duluan. Kan begitu banyaknya. Seperti itu. Sama seperti alasannya Pak Badrudin, Pak Kapolri itu. Ya kalau Siono ini dibiarkan, ya dia akan membunuh anggota saya. Maka anggota saya mengambil safety, tindakan pengamanan. Dilumpuhkan tidak bisa, masih melawan terus, ya akhirnya mati. Kan begitu. Nah, komunisme ataupun pemahaman radikalisme dengan latar belakang khawaris Syiah Rafidah akan menimbulkan ketakutan. Padahal untuk menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat Islam yang seperti ini harus dijaga. Seorang Muslim tidak boleh sampai menimbulkan rasa takut kepada saudaranya yang lain. Islam mengajarkan demikian. Jangan sampai nakut-nakuti. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Nakut-nakuti saja tidak boleh. Menakut-nakuti saja tidak boleh. Apalagi sampai misalnya menumbuhkan rasa mencekam kepada kalangan kaum muslimin. Jadi kalau antum pindah tempat misalnya ke satu daerah, ya namanya salafin kan menampakkan syiar Islamnya kan, pakai kopiah, lihiyahnya panjang, jenggotnya pakai jubah. Kalau tempat baru di mana kita tinggal di situ masyarakatnya curiga, jangan-jangan ini anggotanya pasar pasir. Nah, kalau ada suara-suara selentingan seperti itu, jangan dibiarkan. Atau jangan malahan, ini ya orang yang ngata-ngatain saya ya. Dicuekin. Jangan dicuekin. Jangan kemudian malah disikapi, dikerasi. Jangan. Kalau tahu kita ini orangnya yang menyebarkan isu itu, datangi saja ke rumahnya. Datangi. Gak usah diajak ngobrol. Datangi, dikasih apel 1 kilo. Pak, ini ada oleh-oleh. Dari siapa? Dari saya namanya Ahmad. Warga kampung baru di sini, Pak. Tinggalnya di situ. Saya baru tinggal di sini, ngontrak di rumahnya Pak Sulaiman. Saya warga baru di sini. Ya sambil mengenalkan, ini ada sedikit oleh-oleh. Udah gak usah banyak ngobrol, udah. Dah, saya pamit dulu Pak, permisi. Dah, selesai. Tentu orang yang nyebarkan isu itu kan, kemarin saya isukan dia ini. Kok sekarang ngasih apa? Kan begitu. Besok ketemu lagi di jalan, salam, salaman lagi. Jangan diungkit-ungkit. Jangan, kamu ya yang nyebarkan saya, nuduh saya ini begini. Jangan. Sudah tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Lawan ucapan dia yang menuduh kepada kita ini anggota teroris, yang menuduh kita radikalis, yang menuduh kita ini keras, sangar. Lawan dengan akhlak yang mulia. Dengan perilaku akhlak yang mulia. Tutur kata kita santun. Ketemu memberi salam. Ada orang yang kesulitan kita tolong. Kan gitu. Tunjukkan akhlak yang baik. Kan begitu. Insya Allah. Tanpa harus kita mengatakan, Nah, kamu dulu yang nuduh saya teroris. Enggak usah. Enggak usah seperti itu. Itu hanya akan menjadikan cap kalau kita ini keras semakin ketahuan. Tuh kan keras toh? Keras kan? Ya. Apalagi suaranya. Suaranya aja keras. Kan begitu. Tunjukkan akhlak yang baik, yang mulia, sudah. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan itu akan tertepis dengan sendirinya. Dan saya yakin dia akan malu kalau ketemu kita. Begitu dia malu, dekatin terus. Besok lusa kita bawa apel, tapi di bawahnya diselipkan majalah. Kan gitu. Nanti apelnya hilang, tinggal majalahnya terus. Itu dakwah. Ya tidak? Sudah dilakukan belum? Wah, ini tantangan nih. Begitu kita caranya. Ya. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan perilaku yang baik. Salam, salami. Gak dijawab salamnya. Ya sudah biarkan, salam terus. Niat kita memberi salam itu dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tidak dijawab, adapun jawaban salam, itu nomor sekian. Yang penting kita niatnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kita memberi salam terus tidak dijawab, terus kemudian kita jadi orang yang ikut-ikutan mereka. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan mematikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa kamu kok enggak salam lagi? Kamu kan mematikan sunnah Nabi. Nah, habis di sananya juga enggak menjawab salam. Loh kalau begitu kamu dengan sana sama dong. Beda harusnya. Tidak dijawab salamnya, no problem. Goyang-goyang. No problem. Tidak masalah. Karena yang kita niatkan adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Adapun dijawab atau tidak, silakan. Gak dijawab juga saya niatnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Mau dijawab? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tidak dijawab? Ya sudah. Yang jelas saya sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi tunjukkan akhlak yang mulia yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita punya sop dengkul sapi. Masya Allah enaknya sop dengkul sapi. Digigit ini rasanya seperti menggigit kapas. Bayangkan dengkul sapi aja rasanya supaya sudah seperti menggigit lunaknya luar biasa. Jangan lupa tetangga kita. Apalagi tetangga kita yang suka menyikapi kita karena kita menunjukkan syiar keislaman, terus dia nampak kelihatan tidak suka. Kasih. Mudah-mudahan dengan ini hatinya menjadi lunak. Allah lunakkan hatinya. Beri. Dan itu berarti kita mengamalkan hadis Abu Dzar radiyallahu anhu, kan begitu. Abu Dzar kan diwasiati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, kalau engkau memasak makanan, masakan yang bermarok, berkuah, perbanyak kuahnya, lalu jangan lupakan tetanggamu, bagi tetangganya. Ini sunnah ini. Wah, Ustaz, sunnahnya berat. Berat apa? Oh, airnya yang disuruh Nabi SAW itu airnya yang diperbanyak, bukan dagingnya. Kalau dagingnya mahal. Airnya yang diperbanyak, kuahnya. Akfir al-ma. Kan gitu. Perbanyak airnya. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW, perbanyak airnya. Yang namanya soto itu kan dagingnya sedikit, toh. Iya, mana ada soto dagingnya penuh? Gak ada. Yang namanya soto dagingnya suwir-suwir. Tapi kuahnya banyak. Kan begitu. Ini bagikan. kepada tetangga kita. Jangan lupakan tetangga. Ini menjadi dakwah kita. Syukur-syukur tetangga kita datang ke kita. Pak, ngajinya di mana tuh Bapak ini? Oh, saya ngajinya di sana, di Kawalu. Oh, di sana. Siapa ajengannya? Itu ajengan ajengan Yusuf namanya. Oh iya. Mau ikut ngaji? Ayo nanti saya samperi kalau itu. Ya, siapkan sudah armadanya. Kan dakwah kita ini. Ya. Sebagaimana kita ingin selamat dari siksa api neraka, sebagaimana istri, anak kita, keluarga kita ingin selamat dari siksa api neraka, kita pun sebagai seorang salafi memiliki rahmah, kasih sayang kepada tetangga-tetangga kita. Tetangga kita pun kita sayangi supaya selamat juga dari siksa api neraka. Semua manusia ini. Dan itu adalah dakwah tauhid, dakwahi mencintai sunnah Rasul SAW. Dakwahi supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan, tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Dakwahi terus. Tanya, oh, yang dikawal itu sama ya? Seperti yang di pasir. Gimana? Hah? Pasir di situ. Sama ya? Dulu temannya. Tapi sekarang, ya sekarang pokoknya taklim dulu. Nanti tahu. Terus begitu. Ya. Kita melakukan dakwah dengan akhlak yang terpuji. Nah ini sehingga kita hadir di tengah masyarakat itu betul masyarakat merasa, ya, di mana kita berada masyarakat itu merasa terayomi, terbimbing. Ada apa-apa tanya sana sama Pak itu, mungkin masalah agama dia tahu. Kan begitu toh? Kaum muslimin pada umumnya kalau lihat kita mau sholat nih, imamnya belum ada, belum datang, pasti yang ditunjuk siapa? Kita yang pakai jubah kan biasanya. Padahal kita sendiri baru taklim. Kan suka begitu toh, ikhwan. Saya kadang-kadang enggak pede ngaji saya ini belum makhraj tajwidnya segala macam belum ini. Nah itu. Karena pakai jubah berjenggot jadi dikira sudah, padahal baru aja taklimnya. Misalnya seperti ini. Nah itu menunjukkan bahwasannya masyarakat itu percaya kepada kita. Sikoh. Dan jaga kesikohan ini. Dengan akhlak yang baik. Tutur kata yang baik. Sehingga ya, masyarakat benar-benar kalau sudah sikoh, kita menyampaikan apapun, insya Allah. Ya, kita menjadi guru. Digugu dan ditiru. Guru tidak perlu mengajar, tapi dengan perilaku, dengan tutur kata. Insya Allah. Nanti di sana sama Pak Ustadz. Ngajar juga enggak Pak Ustadz. Kan begitu. Tapi karena sudah itu perilakunya bagus, akhlaknya bagus, dia tampilan ininya juga mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jadi akan mengatakan, Pak Yai, Pak Ustadz, Mama Ajengan. Ini yang harus kita hidupkan di tengah masyarakat. Kita ini punya masalah yang besar di tengah masyarakat. Membawa misi dakwah. Walaupun kita tidak menjadi seorang da'i yang ceramah di masjid-masjid. Meskipun itu tidak. Tapi begitu kita datang ke satu rumah tetangga kita. Pak, saya dengar Bapak kena musibah ya. Iya, istri saya sakit. Ya Bapak yang sabar ya Pak ya. Sabar, sabar. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Di mana dirawatnya Pak? Di rumah sakit sana, daerah. Ya sudah Pak. Nanti mudah-mudahan istri saya bisa jenguk istri Bapak yang sakit itu. Kan begitu. Tengok cepat. Jangan keduluan oleh Yang lain-lain, tengok salafi dulu. Yang nengok, umahat, sudah pakai cadar, gini. Walaupun mungkin, kaget. Ya, pertamanya tidak apa-apa. Tapi setelah itu didoakan. Orang yang sedang sakit didoakan, subhanallah, menyejukkan hatinya. Ini dakwah ini. Bukan sekedar menengok orang sakit. Ini kedepannya dakwah. Ya. Istri tetangga melahirkan, jangan dibiarkan. Istri kita ajak, ayo nengok. Itu ada istri tetangga melahirkan. Di mana? Itu di Bubidan Surtinah. Misalnya, di kampung saya bidan namanya Bu Surtinah. Ajak istri kita ke sana. Enggak kenal, nanti kenalannya di situ pas nengok. Kan begitu. Ya mungkin nanti kan ada yang ditengok. Siapa ya ini? Saya Bu. Istrinya Pak ini yang rumahnya dekatan. Oh itu ya. Yang jenggotan itu bapaknya. Iya. Kan begitu. Ya mudahnya kan gitu biasanya untuk salam. Itu sudah. Akhirnya kenalan di situ. Nanti setelah pulang dari rumah sakit. Habis melahirkan. Selang berapa waktu lagi. Tengok sambil bawa apa. Kan begitu. Ada kematian juga begitu. Wah itu yang matinya orang. NO itu. Ya enggak apa-apa. Kita menolong yang sesuai dengan kadar syariat. Dibenarkan syariat. Apa? Sudah ada kain kafannya belum? Kain kafannya segera kita penuhi. Ini sudah ada. Oh dari Pak Edi. Yang Haji Salafi itu. Nah. Menyolatkan. Kita maju. Terdepan menyolatkan. Kan enggak dilarang syariat. Ya. Menguburkan. Kita yang termaju. Bila perlu kita yang bawa cangkul. Terus kita silakan cangkul. Loh kok begitu? Ya enggak begitu. Maksudnya nyangkul udah. Ya, sekuatnya Mas Tata'atum tangguh terus. Nah, begitu nanti mau ada acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mohon pamit, Pak, saya ada keperluan, saya tidak bisa hadir, mohon pamit. Apa kemudian dicela? Entah. Besok pagi-pagi kirim 5 rantang kepada tempat duka, tempat di mana ada ya, keluarganya yang meninggal itu, kirim. Karena biasanya orang yang meninggal itu kan sudah gak sempat masak, ya kan? Kirim masakan yang matang untuk keluarganya. Nanti kalau digunakan untuk tahlilan gimana? Masa dikirim 2 rantang untuk tahlilan? Enggak lah. Kirim. Ini Pak, untuk ini makan. Ini ada roti untuk apa? Kan sesuai syariat para sahabat dulu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia kan dibawain apa? Gitu. Nah ini sesuai syariat, lakukan. Ini dakwah kita di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kalau melihat salaf itu sejuk, melebihi AC sejuknya, damai rasanya, senang melihat salaf itu. Kenapa senang dilihat dari akhlaknya, dari kesantunan berbicaranya, akidahnya lurus, tegas, enggak mencela-mencela. Antara perkataan dan perbuatan seiring. Itu yang harus kita jaga. Ini dakwah. Di tengah masyarakat ini kita berat, apalagi isu Wahabi, isu ini. Sudah lawan dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, insyaAllah dakwah kita akan menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu pasti. Ini penting. Dan radikalisme, terorisme, baik itu komunisme atau yang lainnya, itu akan menimbulkan sikap memberontak terhadap waliul amr, terhadap pemerintahan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taat dan kepada ulil amri. Wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri kalian. Ulil amri menurut para ulama yaitu al-ulama wal-umara. Para ulama dan umara. Taat kepada umara dalam hal pemerintahan, dalam hal yang ma'ruf. Kita menaatkan. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Ya. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Hendaknya kalian mendengar dan menaati penguasa kalian. Ya, menaati dalam hal yang ma'ruf. Walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang hamba Habasyi, seorang budak Habasyi. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun komunisme malah memberontak. Adapun Syiah memberontak. Adapun teroris Khawarij memberontak. Separatisme memberontak. Hanya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak memberontak. Tidak boleh memberontak. Imam Ahmad ketika ditahan, disiksa, dipenjara. Tiga penguasa loh, sampai di penjaranya itu sampai tiga penguasa, pergantian tiga penguasa. Sudah dikelilingi para fukoha Baghdad yang meminta kepada Imam Ahmad untuk memimpin pemberontakan. Ini fukoha ini. Fukoha. Tapi Imam Ahmad tetap bersabar. Bahkan menasehati para fukoha untuk tidak melepas baiat dari kepemimpinan. Untuk tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Itu Imam Ahmad. Dikelilingi oleh para fukoha. Bukan oleh orang awam. Fukoha. Tapi Imam Ahmad tetap berpendirian. Tidak boleh mematahkan tongkat. Artinya tidak boleh sampai kemudian mengangkat senjata. Khuruj alal hukam. Ya, memberontak kepada penguasa. Komunisme memberontak. Khawarij memberontak. Syiah Rafidah pemberontak. Ini sudah berbeda. Ya Rabbi na'azakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf tidak bisa sampai jam berapa tadi? 12.30 ya? 02.30. Bagaimana solusi terakhir dalam tarbiyah anak yang beranjak dewasa yang sudah tidak ingin mondok lagi? Mondok maksudnya masuk pondok pesantren ya? Ya. Pendekatannya harus, memang anak-anak yang mau remaja ini pendekatannya harus sudah berbeda. Tidak terlalu banyak dikerasi, digalaki, disemprot. Ya. Oh, sedikit salah, perut. Nah, udah pusing tuh anak remaja itu. Menganggap diri sudah besar, tapi sebenarnya jiwanya masih labil. Memang badannya besar. Dan dia menganggap dirinya sudah besar, bukan anak-anak lagi. Betul, tapi belum dewasa. Jadi masa transisi, ini harus hati-hati. Diajak bicara, dialog, jangan dikerasi terus. Kalau dikerasi terus, wah, gak betah saya di rumah. Lah kenapa? Pak ini, pusing telinga saya. Nah, yang pusingnya udah telinga coba. Biasanya orang pusing itu kepalanya. Ya karena seperti itu remaja. Ya, ajak dialog, ajak bicara. Ya. Jadi sudah seperti partner. Ya tetap memperhatikan adab-adab kita sebagai orang tua, dia sebagai anak, tetap harus diperhatikan. Tapi maksudnya ada tumbuh dialog. Ya, diajak bicara. Kamu tuh senangnya apa toh? Misalnya, senang elektronik, kan bisa sambil mondok. Kan begitu. Senang apa? Asal jangan senang HP aja. HP-HP-an nanti mondoknya enggak ini. Ya diajaklah bicara. Diajak bicara dengan ustadznya, diajak dengan yang lain. Apa sebabnya tidak senang mondok? Dimarahi sama musyriknya, dimarahi sama ustadznya, atau apa? Kalau nanti dimarahi sama ustadznya, apa masalahnya? Terus ditelusuri. Begitu. Ya. Pokoknya saya bosan, ya sudahlah. Sekarang kalau di rumah kamu mau apa? Ayo. Kan begitu. Kita tantang balik. Tapi tantang jangan sambil merengut. Biasa saja. Gitu. Ya. Jadi coba diungkit masalahnya. Sehingga kita beri solusi-solusi yang sesuai dengan dia menerima dengan akalnya itu. Iya. Gitu. Nah, dengan pendekatan yang seperti itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada anak kita untuk kembali ya mendalami atau bertafaqquh fiddin lagi. Ya selebihnya ini harus kasusnya harus detail. Kalau seperti ini kasusnya harus detail. Yang pertanyaan kedua saya belum bisa menjawab. Allahu a'lam. Apakah ada dalil bahwa sabar itu tidak sebatasnya? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perintah juga untuk bersabar. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan itu. Demikian, ikhwatiddin a'azzakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, rujuk kepadanya apabila ditemukan kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.